desain rumah dan arsitektur. Lalu bagaimana membangun rumah secara Islami? Simak acaranya Rumah Islami Ismail Radio bersama Andan Nadriasta, Sarjana Teknik, setiap hari Selasa jam 10 pagi sampai selesai di AM 774 kHz Ismail Radio. Bahagia bersama Al-Quran. Kami hadirkan ke ruangan Anda, Rumah Islami. Rumah Islami Ismail Radio, AM 774 kHz. Bahagia bersama Al-Quran, bersama Andan Nadriasta, Sarjana Teknik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ismail Radio, AM 774 kHz. Bahagia bersama Al-Quran. Senang dan bahagia sekali pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali di Rumah Islami bersama Bapak Andan Nadriasta, Sarjana Teknik. Sahabat Ismail Radio, kalau minggu lalu kita perbincangkan dengan tema rumah 2,5 lantai, dan Anda nih musim penghujan, ini musim yang ekstrim ya. Apapun rumah Anda pasti memiliki beberapa selah kekurangan ya. Anda bisa sharing langsung di 021-8499-4343, 021-8497-0055, atau 0852-6277-4774. SMS di WhatsApp di nomor yang sama ya, 0852-6277-4774. Baik, kita langsung saja mulai menuju ke Pak Andan. Assalamualaikum Pak Andan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah khair, Pak Sam. Sehat Pak Sam? Alhamdulillah, berkat doa Pak Andan dan sahabat Ismail Radio kita bisa berjumpa kembali. Kita buka saja langsung tafadhol mazkura Pak Andan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah sahabat Ismail, seperti biasa saya berbahagia sekali bisa dapat bersiaran di sini karena temanya juga sama, bahagia bersama Al-Qur'an. Mari kita mulakan tema kita pagi ini dengan sama-sama membaca suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Baik, sahabat Ismail Radio AM 774 kHz. Alhamdulillah. Salawat dan salam kita berikan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agak serak nih pagi nih Pak Sam. Karena cuaca Masya Allah, kurang cuaca, baik ya. Iya. Subhanallah dari pagi ya hujan. Di sini yang jelas Pak Sam di Depok hujan juga ya Pak di Sam. Di Depok dari subuh ya. Masya Allah dari subuh. Kita di sini dari subuh hujan. Bahkan malamnya kalau nggak salah hujan full. Saya tadi pagi ke masjid pakai sepatu bot. Jadi jalanan agak banjir. Jadi ya begitulah seru. Mudah-mudahan. Berkah hujannya Pak Sam ya. Allahumma shoyiban nafi'an. Mudah-mudahan sahabat-sahabat di sini juga berkah, guru-guru kita di sini, Ustaz Ibad, Ustaz Yamin, Ustaz Ridwan pada berkah semua. Amin, amin. Saya sebetulnya ingin membawakan materi yang kemarin itu Pak Sam sempat membahas tentang antara lahan gerbong sama lahan memanjang. Seinginnya sih seperti itu Pak Sam, tapi kayaknya dengan cuaca yang seperti ini jadi tertarik membawakan yang lain nih Pak Sam. Iya, nggak apa-apa Pak Andan, lahan gerbong sama itu nanti minggu depan. Minggu depan ya. Ini karena memang bertepatan sama cuacanya yang ekstrim. Ini antisipasi sahabat Ismail Radio juga kalau yang punya rumah yang ukurannya sudah lama barangkali ya. Iya. Belum direnovasi gitu Pak. Makanya ini mungkin materi saya di dakwatuna ada itu berkait dengan hal ini. Saya ambil saja materi dari situ. Ya. Sahabat Ismail Radio, jika ingin melihat file-file saya bisa ya dicek di dakwatuna.com atau juga channelmuslim.com ada file-file saya. Pagi ini insya Allah kita akan membahas mengantisipasi bocor. Antisipasi bocor ya. Kayaknya tepat Pak Sam ya. Ya betul. Ya alhamdulillah. Jadi bocor ini yang jelas sih dari atap Pak Sam ya. Bukan dari tanah ya. Kalau dari tanah sih banjir, namanya ya. Iya iya. Lain lagi bapak. Lain lagi. Kalau mungkin minggu depan masih hujan lagi kita bahas banjir deh. Betul. Kalau antisipasi bocor berarti bocornya dari mana-mana saja nih Pak ya. Ya berarti kan bagian yang kita perlu antisipar perhatikan berarti atap ini. Atap karena dia di atas. Kalau banjir berarti dia di bawah. Di bawah ya. Baik. Sahabat Ismail Radio sekalian, alhamdulillah kita dulu waktu kami masih kuliah itu ya di kampus. Saya itu angkatan 90 Pak Sam. Masuk tahun 90 di Pancasila Jakarta, keluar tahun 97. Itu ditekankan sekali bahwa ada kemiringan atap yang standar. Jadi sebelum kita bicara bocornya dulu, maka atap itu harus standar kemiringannya ya. Iya. Atap standar. Atap standar apa? Di situ berarti kemiringannya, ya. Kemiringannya standar. Kemiringan standar itu berapa? Kemiringan standar itu 30 derajat. 30 derajat ya. Ini yang standarnya ya. Standar. 30 derajat untuk genteng, ya. Nah, ini yang kayaknya sederhana ya. Ya sudah tinggal dipasang saja 30 derajat. Nah untuk asbes bagaimana Pak? Ini ada perbedaan nggak antara genteng sama asbes? Ya ketika ini poin kedua Pak. Jadi setelah tadi atap kemiringan 30 derajat atau kemiringannya standar, maksud saya standar itu kalau asbes berarti ada standarnya, kalau genteng ada standarnya. Betul. Pertanyaan tadi Pak Sam saya lompat tadi bertanya tentang asbes, maka kita harus bahas bahan atapnya Pak Sam. Iya iya iya. Jadi antara satu dan dua ini terkait. Yang pertama, kemiringan atap. Baik, kemiringan atap untuk genteng 30 derajat. Kemiringan yang di bawah 30 derajat, supaya tidak kita salah pasang atau apa segala macam, itu adalah atap yang selain genteng. Ya, jadi kalau asbes itu bisa paling rendah 12 derajat. 12 ya? 12, kalau bisa sih 15. 15 derajat atau 20. Kenapa ada bahan yang memiliki kemiringan standar? Karena begini, genteng itu berarti kan paling curam dong ya, ya dibandingkan atap yang paling lain. Menukik gitu paling ya. Paling menukik. Nah karena dia paling dia dipasangkan dengan derajat yang paling curam karena sambungan antara genteng dengan genteng yang lain itu kecil sekali, sedikit sekali, mungkin hanya 2 atau 3 cm. Sementara asbes atau spandek atau boleh dibilang atap lembaran, itu sambungannya jauh, bisa sampai 20 sampai 50 cm, sampai setengah meter. Masya Allah, jauh sekali kan. Nah ini yang perlu kita antisipasi, kita ini negeri dua musim, bukan negeri empat musim. Betul. Kita negeri dua musim, di mana pada saat hujan, curah hujannya luar biasa, deras sekali. Betul. Dan ternyata bukan cuma hujan, angin juga. Yeah. Angin juga datang, sambungan inilah yang kita harus antisipasi, makanya ada lahir angka standar 30. Kemiringan tersebut. Ya. Betul. 30 derajat untuk genteng, hingga air itu dapat terjun dengan cepat. Jadi langsung turun ya. Turun. Kalau bagus lagi sih sebetulnya 35. 35 ya. Karena kadang-kadang nih 30 kita pasang ya, ternyata tukang turun beda dikit ya. Yeah. Jadi 29 ya, atau 27 gitu ya. Kalau dipasangnya 35, kalau dia kurang masih 34 atau 33 gitu ya. Kalau lebih sih alhamdulillah. Baik. Tadi pertama kita sudah dapatkan angka kalau genteng 30 derajat, kalau asbes sekitar 15 derajat. Kemudian yang kedua, bahan atapnya Pak Sam. Bahan ya. Ya, bahan atap. Bahan atap ini kalau secara umum saya bagi dua, atap lembaran dan atap genteng. atap genteng itu yang kecil-kecil ya Pak Sam ya? Yang ya kotak-kotak gitu ya. Kotak-kotak kecil-kecil ukurannya sekitar 40 cm kali 40 atau 50 kali 50 ya, kira-kira segede keramik lah ya. Kemudian atap lembaran tuh ya panjang-panjang kayak triplek. Itu bisa fiber, bisa asbes, bisa spandek, bisa seng. Bisa seng, betul, bisa ondulin. Kalau yang dicetak gitu genteng yang ringan tuh apa tuh Pak? Metal. Oh metal ya. Metal ada yang lembar besar, lembar kecil ada. Itu metal. Nah, bahan atap kita perlu perhatikan karena berkait dengan kemiringan tadi. Ya, kemiringan tadi. Sebetulnya kalau bicara ideal, makanya ini saya pelajari karakter ya. Kita dulu di kampus belajar namanya ISD, IBD, Ilmu Sosial Dasar, Ilmu Budaya Dasar. Salah satu guna ilmu itu kami pelajari untuk mempelajari karakter arsitektur di suatu daerah. Kalau saya perhatikan ya, di Sumatera itu rata-rata atapnya enggak genteng Pak Sam. Rata-rata seng. Seng ya. Sementara di Jawa sebagian besar genteng. Dan luar biasa, kalau saya sendiri Pekalongan asli, istri Solo, jadi kalau jalan melalui daerah-daerah tersebut, pulang kampung atau ke kampungnya istri, kadang-kadang bisa lewat Kudus juga, subhanallah Pak Sam, itu baik di rumah-rumah yang di kampung-kampung, di pinggir-pinggir, di pinggir sawah, mereka pasang genteng dan rapi semua. Rapi ya. Dengan bentuk genteng atapnya joglo. Artinya ini membentukkan karakter. Kalau orang Jawa itu gini Pak Sam, orang Jawa itu telaten teliti ya, dipasang satu-satu, bayangin Pak Sam di kampung loh, itu bukan rumah mewah, atapnya joglo dipasang rumit ya, tapi ya indah. Sementara karakter Sumatera mungkin tegas, lugas, cepat, hingga yang atap lembaran lebih mudah dipasangkan cepat. Betul itu mungkin baru dari karakter, belum lagi dari sisi alam. Kita tidak bahas di situ. Artinya begini, dengan memahami bahan atap ini, maka kita bisa tahu, oh bahan atap saya tuh ini gitu. Jadi kalau bocornya gimana antisipasinya? Baik, lebih detail lagi, bahan atap kalau di lembaran nggak terlalu banyak pilihannya. Kalau di genteng ini banyak banget Pak Sam. Itu ya, ada genteng beton, ada genteng keramik, ada genteng tanah liat. Nah baik, saya persingkat saja. Untuk di genteng begini, pendengar sekalian, sahabat Ismail Radio, untuk di genteng kalau bisa jangan tawar-tawar deh. Apa? Kualitasnya. Sebaiknya pakai kualitas nomor satu. Karena kalau, itu buat tempat berteduh kita sih ya, harus baik ya Pak ya. Iya, jadi karena urusan air di atas susah. Betul. Kalau keramik boleh ditawar pakai KW1, KW2, KW3 ya. Cat juga selera sana sini. Kalau genteng itu Masya Allah, karena sambungannya kecil-kecil, kita harus cari yang terbaik. Nah, genteng yang cukup recommended menurut saya di pengalaman di lapangan, jenis gentengnya ya, saya sebutkan jenis gentengnya. Kalau mereknya nanti saya disuruh pasang iklan. Iya, jenisnya aja. Jenisnya itu adalah genteng keramik glazur. Keramik glazur ya. Iya. Itu genteng terbaik. Genteng dengan jenis tipe terbaik. Mereknya silahkan cari di pasaran ya. Kenapa? Karena dari segi bahan, bayangkan saja Pak Sam. Keramik kan kita lihat licin ya. Kemudian mengkilat. Itu dijamin kalau ada air jatuh di lantai, kan nggak kemana-mana, di situ-situ aja kan. Betul. Artinya apa? Dia tidak merembes ke dalam. Kemudian kalau dia di atas, dimiringkan, berarti air otomatis jatuh ke bawah. Jatuh kencang ya. Terjun bebas ke bawah. Nah, di genteng keramik glazur pun ada berbagai macam merek. Saya sarankan pilihlah merek-merek yang lebih apa, ternama, terkenal. Lebih familiar lah. Ya, karena untuk ngecek genteng bagus nggak bagus itu gampang Pak Sam. Kalau kita pergi ke ini sih ilmu tukang Pak Sam, ilmu mandor. Kalau datang ke toko genteng, lihat aja tumpukan gentengnya. Genteng kan ditumpuk ya. Kalau di tempat aksesoris lampu, ditaruh di rak, ya kan. kalau keramik dipajang di itu ya, pakai pajangan showcase ya, ya di depan biasanya. Kalau genteng naroknya ditumpuk. Oh, ditumpuk. Ya, kalau genteng itu ditaruh di rak, jebol raknya. Ya, ya. Paling contohnya. Nah, gampangnya kalau kita mau tahu genteng bagus, lihat tumpukannya, Pak Sam. Tumpukannya ke atas apa ke miring atau gimana, Pak? Bukan, yang tumpukannya itu presisi enggak? Jadi kalau ditumpuk dari bawah, genteng 1, 2, 3 sampai 10 apa 20 apa 30, dia berdiri utus tegak. Enggak doyong ke kiri, enggak doyong ke kanan. Enggak miring gitu ya. Miring, enggak itu. Jadi kayak numpuk kue aja, kotak-kotak gitu lurus. Seolah-olah dia enggak ada beban apa-apa ya, tapi dia lurus sekali ya, ya tegak. Itu membuktikan bahwa genteng tersebut presisinya bagus. Gitu ya. Nah, dengan presisi bagus, ya insya Allah untuk masalah bocor aman. Karena sambungan antara satu genteng dengan genteng yang lain, kalau tidak presisi, ya repot. Gitu. Nah, jadi sahabat Ismail, kalau mau lihat genteng yang bagus, salah satunya adalah tumpukan gentengnya tersusun rapi, tersusun lurus ke atas ya. Istilahnya nih, kalau kita berdiri saja di tumpukan genteng itu gak jatuh, gentengnya gak pecah atau gak terguling. Betul. Gimana itu, kita taruh di atas ya. Iya, nah yeah. Kalau itu taruh di atas ya, kalau dia terguling di bawah ya. Betul. Susah. Oke, tadi genteng keramik glazur. Permasalahannya Pak Sam, rumah-rumah kita ini kan banyak rumah jadul nih Pak Sam. Iya, yeah, betul. Rumah saya sendiri, ya ini buat Pak RW kalau dengar nih, Pak RW Jati Agung, RW 10, kita perumahan tersebut dari tahun 89 ya. 89 ya, belum direnovasi. 89, rumah saya alhamdulillah sudah. Sudah. Saya masuk tahun 99, tapi gentengnya saya pakai lagi Pak Sam. Hmm. Nah, kok bisa dipakai lagi? Padahal gentengnya genteng jadul. Ya, alhamdulillah, jadi zaman dulu juga ada genteng-genteng yang bagus Pak Sam. Maksudnya bukan kualitasnya ya, kualitas ya, bagusnya. Kualitasnya bagus, kualitasnya bagus. Jadi salah satu genteng bagus zaman dulu itu genteng beton, Pak Sam. Oh, genteng beton. Ya, genteng beton. Nah, nanti tinggal di genteng betonnya tipe apa. Tipe apa, sekali lagi saya tidak sebutkan merek. Yang paling gampang tipe yang banyak beredar di beredar di ini. Di pasaran. Di pasaran lah. Itu biasanya bagus-bagus. Genteng beton zaman dulu ya. Nah, itu bisa dipakai lagi. Walaupun tanda kutip musuhnya genteng beton itu getas. Getas tuh apa nih? Wong Jawa ngaran kemrupul gitu loh, Pak. Kemrupul tuh jadi kayak empuk gitu ya. Ini satu sampai satu titik dia rapuh gitu, terus ikatan sesama betonnya itu ngeprul gitu ya, rontok gitu ya. Hingga dia berpori dan bisa Rembes, netes air, itu musuhnya. Ya, ya. Nah, untuk antisipasinya bagaimana? Di coating saja. Maksud di coating tuh dipotong? Di coating tuh dicat. Oh, dicat. Dicat, di coating tuh kalau gini, kalau bahasanya lapangan itu kalau cat biasa, tapi kalau coating cat yang luar biasa. Cat yang luar biasa tuh apa? Biasanya cat yang anti. Anti bocor, anti jamur, anti air dan segala macam ya. Itu coating. Nah, bahkan ada produk khusus namanya khusus cat genteng. Ada yang suka pakai fiber tuh Pak ya. Pakai serat fiber ditempel, dilem terus ditutup lagi gitu. Apa ya namanya? Itu kalau bocor. Itu namanya aquaproof. Iya. Mereknya macam-macam banyak ya. Jadi untuk peredam bocor berbagai macam tipe, ada yang model Pak Sam tadi serat, ada yang model cat, ada yang model pakai lem, macam-macam. Ada lagi yang lebih seru lagi, pakai ini Pak Sam. Pakai apa itu Pak? Ke tukang aspal. Oh, seru di, ya? Diapain tuh Pak? Itu yang coran aspal itu. Oh, coran aspal. Ya, minta sama tukang aspal, kebetulan dekat Jati Agung itu ada ini aspal, saya suka kadang minta gitu. Kan itu kayak ter gitu ya, diolesin gitu. Oh, itu bagus ya Pak ya? Itu bisa juga buat ngakalin tuh bocor. Iya. Nah, ada lagi ini. Ini ilmu tukang juga. Tahu gabus Pak Sam? Gabus tahu. Apa ya? Styrofoam ya? Styrofoam. Yang bekas bungkus TV, apa laptop, apa segala macam ya. Kulkas. Kalau ada jangan dibuang tuh Pak Sam. Oh, itu untuk apa itu Pak? Nyumpel-nyumpelin bolongannya? Iya, bisa. Oh. Pakai apa? Pakai bensin. Iya. Diaduk pakai bensin. Betul. Itu luar biasa. Ya, dia kan meleleh ya kalau kena bensin ya. Iya, betul. Saya pernah ada genteng tetangga itu pecah, gompel lah ujungnya ya. kecil paling 30 cm, 40 cm. Mm-hmm. Tak sambung pakai itu, Pak. Mm. Sambung begitu jadi kayak di stek tanaman gitu loh. Tapi molekulnya dia nempel ya? Nempel, nyatu. Nempel. Kuat. Oh, nyatu ya. Mm. Itu ilmu tukang. Mm-hmm. Ya, saya sih bukan ahli kimia, Pak. Yeah, saya perlu tanya dulu ke ahli kimia. Betul. Kenapa styrofoam sama bensin itu nyatu ya? Tapi mm-hmm. itu di tukang dipakai sekali. Mm-hmm. Ilmu itu dipakai. Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Baik, nah itu jadi ke bahan atap kita. Jadi maju mundur nih kajiannya nih. Gak apa-apa. Gak apa-apa ya. Mm-mm. Jadi yang pertama tadi atap standar kemiringannya, yang mm-mm. kedua bahan atap, mm-mm. yang ketiga genteng harus melengkung. Mm. Genteng harus lengkung. Pokoknya ada lengkungan gitu ya. Gak, kalau lurus gitu genteng lurus triplek kali ya. Ada namanya, ada ya. Ada namanya genteng flat. Oh, genteng flat ada ya, Pak. Ada ya? Genteng flat. Nah mm-mm. ini. Saya mungkin jadi agak bertabrakan dengan produsen genteng. Mm-hmm. Berarti gak boleh dong genteng flat. Kan lagi tren. Yeah, bagus. Yeah. Saya sendiri terus terang kalau lihat genteng flat itu, waduh, bagus, resep sekali, indah. Keren ya, Pak. Keren. Mm-hmm. Tapi itu bertabrakan dengan ilmu arsitektur. Betul, betul. Kenapa? Okay. Coba perhatikan deh. Mm-hmm. Mulai sekarang coba, Pak Sam, kalau hujan, mm-hmm. lihat genteng tetangganya, jangan rumah sendiri kehujanan nanti. Iya, yeah, iya. Yeah. Lihat genteng tetangganya, mm-hmm. kalau hujan dari mm-hmm. dalam rumah, perhatikan. Itu air turun, Pak Sam, mm-hmm. di lengkung-lengkungnya uh-huh. genteng tersebut dan deres turunnya. Betul. Kayak apa? Kayak di got. Uh-huh. Betul. Oh, yes. Berarti mm-hmm. lengkungan tersebut gunanya untuk jalur air terjun ke bawah. Ya, menampung air itu tadi ya. Menampung. Mm-hmm. Kalau tidak ada lengkungannya, mm-hmm. maka dia kemana-mana, ketiup yeah. air, ketiup angin masuk merembes. Betul. Dia seperti tidak punya talang. Mm-hmm. Wah, gimana ya Pak Sam? Kalau kita seleranya pingin rumah yang genteng flat, mm-hmm. yang lagi ngetren, yang lagi minimalis, boleh. Mm-hmm. Tapi sekali lagi tadi, cari yang mereknya yang bagus banget, mm-hmm. sesuai dengan tadi yang saya sarankan, ditumpuk apa segala macam, dinaikin kuat, lurus, mm-hmm. gitu ya. Nah, kalau sampai ke situ, silahkan, mm-hmm. boleh. Mm-hmm. Baik, tadi genteng harus lengkung. Yang keempat, genteng tidak boleh bocor walaupun tanpa pelapis di bawahnya. Maksudnya pelapis itu yang menjaga supaya dia gak bocor gitu ya, Pak ya? Iya. Ada yang kayak terpal gitu kan? Macem-macem. Pokoknya jenisnya namanya pelapis, ada yang bersifat kayak dipasang mm-hmm. aluminium di bawahnya. Betul, betul. Mm-hmm. Jadi gini, kalau kita berpikiran bahwa si aluminium itu atau pelapis itu atau terpal itu dia berfungsi untuk mengantisipasi bocor, maka mm-hmm. kita akan menggantungkan dia. Mm-hmm. Jadi yeah. padahal kita harus benar-benar bergantung dengan gentengnya tidak boleh bocor. Tidak boleh bocor ya. Karena kadang-kadang pemahaman terbalik, Pak Sam. Mm-hmm. Kita menggantungkan suplemen, mm-hmm. gitu. Tubuhnya nggak sehat. Mau dikasih suplemen kayak apapun juga, tetap aja nggak sehat. Sehat. Betul. Ya. Suplemen hanya tambahan saja. Mm-hmm. Jadi pastikan ketika kita lagi pasang genteng, mm-hmm. renovasi kah, rumah baru kah, segala mm-hmm. macam, pas hujan, jangan tutupin dulu, Pak Sam. Jangan mm-hmm. tutup plafon dulu, mm-hmm. jangan tutup lapis, dan segala macamnya. Mm-hmm. Lihat, bocor nggak? Bocor. Ta. Jadi okay. justru malah test case-nya, kalau gitu, gimana Pak musim hujan mau renovasi rumah? Lah justru musim hujan lebih bagus ya. Iya, ketahuan. Untuk ngetes itu tadi ya. Benar, ketahuan. Mm-hmm. Kan kasihan tukangnya lagi kerja. Yeah. Wah, tukang kerjanya serabutan ya. Tukang kerjanya liburnya lebaran aja, Pak. Betul. Gitu. Badan uh-huh. mereka kuat-kuat, Masya Allah. Allah kasih karunia, mereka luar biasa. Iya, iya, iya. Nah, jadi genteng tidak boleh bocor walaupun tanpa pelapis. Pelapis ya. Yang kelima, yang terakhir, sambungan atap. Mm-mm. Perhatikan sambungan atap. Mm. Sambungan atap tuh banyak banget. Iya, yeah, betul. Sambungan atap itu ada yang saya sebut juga nok atau bubungan di atas itu adalah sambungan atap. Mm-mm. Yang tempat pertemuan ya, itu yeah. kan atap tersambung, pertemuan. Itu sering bocor. Mm-mm. Karena materialnya berbeda, Pak Sam. Mm-hmm. Kan ada adukan beton di situ. Yeah. Ya, di situ sering bocor. Perhatikan sambungan tersebut, bisa mm-hmm. dikasih pelapis lagi. Betul, betul. Kemudian budaya kita terus terang saya lihat di data TV saja, mm-hmm. 70% yang milih itu orang Jawa, Pak Sam. Sambungan itu? Bukan. 70% pemilu itu, pemilih itu orang Jawa. Itu yang Jawa bukan hanya di Jawa saja, tapi di Sumatera, di Kalimantan, dan segala macam. Artinya begini, selera bangsa kita banyak dipengaruhi oleh budaya Jawa. Sementara budaya Jawa itu atapnya, atap utamanya atap joglo. Joglo. Atap joglo itu gantung ya. Atapnya begini, atapnya model limas, Pak. Tahu, paham. Model limas, kira-kira kayak rektorat UI gitu, kira-kira kayak gitu ya. Atau coba di searching deh atap joglo seperti apa. Nah, itu atapnya limas. Dan seringkali di beberapa titik di bagian belakang ada sambungan antara atap yang lain. Disebut dengan talang jurai. Di sini harus hati-hati. Ini menurut saya selera pasar. Saya banyak desain. Banyak orang yang minta atap begini. Karena ini kan selera, Pak. Betul, betul. Walaupun dengan arus modernisasi, selera atau style minimalis sudah mulai banyak menggerus dan orang lebih pingin atapnya simple. Jadi intinya sambungan atap itu di budaya kita banyak sekali, dan banyak sekali budaya kita, bahkan rumah lama kita banyak memiliki sambungan atap. Maka sambungan atap ini harus kita perhatikan. Baik, inilah 5 tips yang harus kita perhatikan, 5 poin yang harus kita perhatikan untuk mengantisipasi bocor. Mudah-mudahan nanti jika ada yang lain bisa masukan dari sahabat Ismail yang lain atau pertanyaan, bisa kita sambung lagi setelah sesi yang berikut ini. Ya, sahabat Ismail Radio, ini menarik sekali ya. Ada kajian kita Rumah Islami. Tema kita hari ini adalah genteng ya. Ini karena genteng ini adalah punya peran utama dan peran penting bagi tempat tinggal kita ya, sahabat Ismail Radio. Nanti ada yang sangat menggelitik, sahabat Ismail Radio. Genteng, di bawahnya genteng itu buat tempat penyangga genteng ini. Inilah yang menentukan posisi genteng. Nanti kita akan lebih dalam lagi menanyakan ya, kajian kita hari ini. Dan untuk Anda yang ingin sharing, gabung 0218499434 atau 0218497 0055, atau SMS di WhatsApp 0852 6277 4774. Kita akan lanjutkan setelah kita dengar yang satu ini. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Umroh reguler bersama PT Rodoh Ammani Wisata, 13 Maret 2017 sampai dengan 21 Maret 2017 dengan menginap di Al Ayman Royal Hotel Madinah dan Fairmont Clock Tower Hotel Mekah bersama penerbangan Garuda Indonesia. Umroh reguler 13 Maret 2017 sampai 21 Maret 2017. Umroh reguler, kontak person hubungi Abu Samir 0811-811-292, Abu Usama 0813-1153-4811, Abu Sumaya 0858-1026-9976. Umroh reguler terbatas. Untuk double $2,450, triple $2,350, dan quad $2,250. Untuk informasi hubungi PT Rodoh Ammani Wisata, Jalan Asem Baris Raya Nomor 1A, Kebon Baru Tebet, Jakarta Selatan. Telepon 021-829-8383. Umroh reguler 13 Maret 2017 sampai 21 Maret 2017. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Waduh, mau kemana nih sama putrinya? Mau jalan-jalan nih, Pak. Biasa, cari udara segar. Gitu. Wah, baju yang dikenakan putrinya cantik dan elok. Iya, Pak. Putra-putri kami semuanya memakai koleksi Aleph. Busana koleksi Aleph memiliki keunggulan dengan menggunakan bahan yang nyaman bagi anak. Desain menarik, insya Allah, tetap sesuai dengan kaidah dan syariat, yaitu longgar dan jilbab panjang. Harga terjangkau dengan banyaknya distributor dan agen memudahkan Anda untuk mencari produk Alef. Untuk informasi busana koleksi Alef, hubungi telepon 0812-9385-1901 dan 0852-1911-3607, 0878-8849-1339, WhatsApp 0878-884-91339 dan 0852-1911-3607, PIN BB 59B9-1BA5 dan 2666-AA3633-11E46F, Instagram Alef Clothes, email http://alef.co.id, Facebook Alef Kids. Alef, Alef busana pas pilihan bunda. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Pak. Mau jalan-jalan kemana nih sama istri? Ini nih Pak, saya sama istri mau cari koleksi busana yang paling enak, paling nyaman, dan pas buat kebutuhan kami sekeluarga. Oh, kalau itu sih semua keperluan Ustadz ada di Kanita Collection. Busana Kanita Collection memiliki keunggulan bahan yang nyaman, longgar, sehingga tidak membentuk tubuh. Ukuran jilbab panjang dilengkapi dengan cadar, desain menarik, dan dibuat untuk busui friendly atau bisa untuk ibu menyusui. Harga terjangkau dengan banyaknya distributor dan agen memudahkan Anda dalam mencari produk Kanita Collection. Untuk informasi, hubungi telepon 0812-9385-1901, 0852-1911-3607 dan 0878-8849-1339, WhatsApp 0852-1911-3607 dan 0878-8849-1339, PIN BB 59B9-1BA5, 2666-AA36 dan 33-11E46F, Facebook Hijab Kanita, Instagram @hijabkanita, email http://kanita.co.id. Kanita, Kanita. Sar'i is simple. Kemana ya? Cari alat absensi fingerprint dan CCTV kayaknya jarang banget. Gak usah pusing-pusing, Pak. Langsung ke Guna Komputer aja. Di sana terima servis komputer, printer, monitor, laptop, jual PC rakitan, alat absensi fingerprint, beserta CCTV. Lengkap! Guna Komputer melayani jual aksesoris komputer berbagai merek, terima servis komputer, printer, monitor, laptop, dan jual PC rakitan, alat absensi fingerprint, dan CCTV. Semua kebutuhan komputer Anda ada di Guna Komputer. Hubungi Guna Komputer, Jalan Simpang 3 Ratna nomor 91, Jati Kramat, Pondok Gede, Bekasi. Telepon 021-8499-8677. Sekali lagi, 021-8499-8677. WhatsApp 0857-1144-9805. Sekali lagi, 0857-1144-9805. Guna Komputer memberikan pelayanan terbaik untuk komputer Anda. Dipancar luaskan dari Mahat Tahfiz Al-Quran Darussunnah AM 774 kHz. Bahagia bersama Al-Quran. Kami hadirkan ke ruangan Anda, Rumah Islami. Rumah Islami Ismail Radio AM 774 kHz. Bahagia bersama Al-Quran. Bersama Anda Nadriasta, Sarjana Teknik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sahabat Ismail Radio, kita lanjutkan kembali kajian Rumah Islami bersama Bapak Andan Nadriasta, Sarjana Teknik, sampai jam 11 nanti ya sahabat Ismail Radio. Silakan Anda yang mempunyai masalah rumah Anda, Anda yang mempunyai pernak-pernik tentang rumah Anda dan memiliki berbagai permasalahan tentang rumah, Anda bisa tanyakan langsung dan sharing sama kami di 0218499 4343, 0218497 0055, atau SMS di WhatsApp 0852 62774774. Baik, sahabat Ismail Radio, sebelum kita masuki di kajian berikutnya, ada pertanyaan dari Bapak Andi di Cibubur. Assalamualaikum Pak Andan Nadriasta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Andi di Cibubur. Saya ingin menanyakan perihal apa yang tadi Bapak sajikan materinya. Saya punya rumah ingin saya renovasi. Kira-kira genteng yang paling aman digunakan dengan biaya yang terjangkau di antara genteng-genteng yang tadi Bapak jelaskan, kira-kira genteng yang mana yang harus saya pilih, Pak? Terima kasih atas infonya. Jazakumullah khair. Waalaikumsalam Pak Andi di Cibubur. Ya, baik, untuk renovasi kalau bicara aman, ya saya pasti pilih akan nomor satu. Nomor satu, tipenya ya. Tipenya adalah tipe genteng keramik glazur. Glazur. Kalau bicara aman. Tapi ya, kalau orang bahasanya orang Jawa itu namanya ono rego ono rupo, Pak. Ada harga, ya ada bentuk. Ya harganya bagus, biasanya bentuknya bagus juga. Betul, kalau bahasa umumnya tuh harga enggak nipu, iya, gitu ya. Iya, iya. Betul. Ya, memang harga genteng keramik glazur ini mahal. Kalau orang Jawa Timuran gini ngomongnya, Pak, muahal gitu, Pak. Itu mantap, mahal banget. Karena emang, saking mahalnya saking jadi mahalnya, muahal ya. Muahal. Iya, iya, iya. Karena memang ya mahal. Kalau dibandingkan dengan apa? Atap lembaran. Atap lembaran itu atap asbes atau atap spandek. Yang bikin mahal bukan cuma bahannya saja, Pak Andi, tapi teman-temannya genteng itu atau teman-temannya atap itu ya mahal juga. Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Gitu. Jadi kalau teman-temannya apa? Teman-temannya itu yang paling berkait, ya pasti rangkanya, Pak Sam. Kalau semakin berat genteng, ya rangkanya semakin rapet, ya kan? Kalau atap lembaran, rangkanya jarang-jarang, makanya semakin murah. Betul. Selain rangka, temannya yang lain adalah sopi-sopi. Sopi-sopi apa itu, Pak? Sopi-sopi apa ya? Kok kayak makanan ya? Kalau saya kayak nama orang ya, sopi ya. Iya, iya. Sopi. Jadi gini, tembok segitiga yang menopang antara kiri kanan atap disebut sopi-sopi. Tembok segitiga, tembok ya. Tembok segitiga. Jadi atap kan miring tuh. Oh iya, iya. Miring ke depan, miring ke belakang. Di kiri kanannya ada tembok. Iya, iya, iya. Tembok itu disebut sopi-sopi atap. Sopi-sopi, ya. Kalau orang Sunda nih, tukang Sunda biasanya. Sebutannya ampik. Ampik. Ampik. Saya pernah 2 minggu berbeda pendapat antara sopi-sopi dan ampik. Ampik gitu ya. Saya Jawa, tukangnya Sunda. Wah, seru. Ternyata yang dimaksud sama. Jadi bahasa umumnya adalah tembok bata penopang rangka atap di kiri kanan bangunan. Yeah, yeah. Nah, berarti ini juga makan biaya. Kalau atapnya landai, tentu tembok tersebut semakin murah juga. Kalau temboknya tinggi, atapnya tinggi dan curam, maka semakin mahal juga. Yeah. Untuk renovasi, Pak Andi, kalau bisa sih ya dilihat dulu kualitas gentengnya. Kalau ada nomor kontak ya Pak Sam di situ. Pak ya? Andi ada. Ada ya, di save aja. Nanti kalau memang ada waktu saya bisa silaturahim ke Pak Andi. Ya alhamdulillah kalau memang Pak Andi berkenan, saya coba cek kira-kira apa saja. Karena kemarin saya baru ke Cikarang, Pak Sam. Ke Cikarang ketemu Ibu Eva di sana. Sama, judulnya bocor. Nah, masalahnya bukan cuma ganti atapnya saja, desainnya gimana sih, Pak Sam? Gitu ya. Itu yang paling penting. Dengan desain yang baik, desain yang tepat, kalau memang ternyata gentengnya Pak Andi bagus dan bisa dipakai, why not? Kalau itu jadi bisa lebih murah, ya alhamdulillah. Demikian Pak Andi di Cibubur. Ya. Mudah-mudahan jelas ya, paham. Ya. Jazakumullah khair Pak Andi. Ini ada pertanyaan lagi, Pak Andan. Ya. Dari 0852917 sekian. Namanya hamba Allah ya. Assalamualaikum Pak Andan. Ini saya bikin garasi mobil dengan atap asbes. Tapi kok pas sambungan air ngerembes lewat situ. Air seperti berbalik ke atas lagi. Ini pengaruh apa ya? Ummu Hafidz. Oh, jadi dari Ummu Hafidz Bekasi Timur. Ya, Pak Andan. Ya, dari Ummu Hafidz yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keluarganya benar-benar menjadi hafiz dan hafizah Quran. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Atap asbes yang berbalik airnya. Coba dicek kemiringan asbesnya. Kalau ternyata kemiringannya kurang dari 12 derajat ya. Kalau saya bilang tadi 15 derajat, anggaplah ternyata tidak sampai 12 derajat. Kalau bisa sambungannya ditutup saja Pak Sam. Sambungan asbesnya. Antara asbes satu dengan asbes yang lain ditutup saja. Ditutup, jadi sepertinya sudah tidak ada sambungan lagi. Cara penutupannya seperti tadi saya sebutkan, kalau teknologi tukangnya, teknologi lapangannya, ambil styrofoam bekas dari TV kah atau kulkas atau apa. Campur bensin. Aduk-aduk, olesin. Jangan ibu yang naik. Iya. Suruh tukang. Olesin sambungannya itu ya. Iya, itu atau suami suruh naik atau tukang lah. Takutnya kita enggak ahli naik ya. Diolesin. Ada juga kadang ter. Ter ya. Ter, tapi ter kalau enggak deket tukang aspal susah. Betul. Yang paling gampang itu. Ya kalau mau bagus lagi perfect ke tukang bangunan, beli materialnya. Diolesin gitu ya. Bahan-bahan perekat untuk atap. Bisa. Ada juga yang model kayak ini Pak Andan, yang kayak aluminium tapi yang buat panci gitu, yang ditempel tuh kayak seng ditempel gitu Pak. Apa ya namanya? Saya lupa itu. Yang dia lembaran per meter, terus dia dibuka ininya seperti isolasi. Nah, itu tambalan juga itu. Saya pernah melihat juga. Bisa. Cuma yang pengalaman saya kurang tahan lama ya. Enggak, begini. Istilahnya apa ya? Teknologi kerakyatan ya. Semua orang ini bisa mengerjakannya. Mudah. Di styrofoam itu. Dan saya buktikan sendiri alhamdulillah sampai sekarang nih karena tetangga sebelah. Bocornya, pecahnya tetangga sebelah. Sampai sekarang atapnya masih utuh. Sambungannya itu. Mungkin sudah berapa tahun? 7 tahun kali? 8 tahun. Berarti daya perekatnya itu sangat luar biasa. Dan biayanya juga gampang murah, tidak perlu biaya ya. Enggak perlu biaya, kreatif aja. Iya. Nyari sana sini. Ya cuma memang ngerjainnya enggak instan ya. Harus kita kadang ke pom bensin dulu atau motor kita diciduk dulu, dibuka gitu. Sehingga kita punya bensin, diaduk deh, digayung. Iya. Gitu Umu Hafiz ya, mudah-mudahan rumahnya cepat selesai bocornya dan bersabar. Itu bagian daripada ujian Allah. Betul. Jadi Umu Hafiz tadi yang dikatakan oleh Pak Andan, dicek kemiringannya. Terus jangan sampai ada sambungan ya Pak Andan ya. Ya, jadi sambungannya ditutup saja. Ditutup asbesnya. Ya Umu, atau nanti kalau Umu kurang paham lagi, Umu bisa tanya ke Pak Andan langsung di nomor telepon 0813-1901-0400 ya Umu. Sekali lagi 0813-1901-0400. Karena Pak Andan ini merupakan satu-satunya narasumber yang ada di Ismail Radio tentang rumah, dan beliau juga mengisi di dakwatuna.com dan channel muslim.com ya untuk Umu Hafiz. Untuk sahabat Ismail Radio yang lain yang ingin bertanya silahkan, kita masih buka sesi tanya jawab sambil nanti kita menunggu. Kita juga akan memperbincangkan ini yang lebih menarik lagi mengenai pegangan genteng ya Pak Andan tuh. Kalau pelengkap pegangan genteng itu, kalau genteng yang keramik lajur itu apa bagusnya pakai kayu atau pakai reng atau pakai baja Pak yang paling bagus untuk pegangan? Rangkanya ya. Rangkanya. Rangka iya. Hari ini sebagian besar orang menggunakan baja ringan. Karena dia anti rayap ya. Cepat pengerjaannya. Kayu mahal, sebetulnya kayu bagus, tapi karena kayu makin hari makin mahal, ya kalau bicara wilayahnya itu di luar wilayah saya, itu regulasinya bagaimana. Sebetulnya kalau rumah-rumah dulu itu luar biasa Pak Sam, kadang-kadang malah saya bilang cek dulu rangka atapnya, kalau ternyata atapnya masih bagus diservis aja. Kalau baja ringan nggak bisa diservis, oh, jadi bisa, ya? Anggap umpamanya tahun berapa ya? Sebetulnya baja ringan masuk Indonesia kira-kira tahun 2000-an. Mm-hmm. Sudah masuk tapi belum terlalu populer. Mm-hmm. Betul. Karena kayu masih merajai. Mm-hmm. Hingga baja ringan kurang berkembang. Mm-hmm. Ketika mungkin sekitar 2010-an mungkin ya, ke atas gitu, sampai 2015 ke atas makin merebak di mana-mana. 2015 ke atas lah rata-rata kalau saya tanya rumah, tahun berapa rumahnya Bu? Tahun berapa? Rata-rata 2015 ke bawah sebagian sudah besar masih kayu. Kayu. Tapi kalau sudah ada yang pakai baja ringan, baja ringannya enggak bisa dipakai lagi Pak Sam. Karena dia kan sambungan-sambungan, patah-patah. Ya otomatis harus di, kalau mau renovasi baja ringannya dibikin baru. Jadi tapi jauh lebih murah lah dibandingkan kayu. Jadi sebaiknya sih pakai baja ringan saja. Baja ringan ya. Kan apa? Tipis ya. Takutnya melewat nanti dan segala macamnya. Asal rapat pasangnya. Asal pasangnya betul, rapi, tukangnya benar, insya Allah nggak aman. Aman yang sering terjadi itu karena jaraknya jauh. Oh gitu. Jaraknya ya, lebih dari 1 meter gitu ya, sampai 1,5 meter antara kuda-kuda dengan kuda-kuda yang lain. Itu yang rawan. Kadang-kadang dia bisa melengkung gitu. Melengkung, iya, karena kan dia, ya intinya kurang. Sebetulnya bukan hanya baja ringan, kayu pun kalau masangnya kurang ya tetap saja jatuh kan. Betul, betul. Gitu. Cuma kalau untuk ketahanan, apakah yang lebih bagus baja ringan atau kayu Pak Andan? Biasanya kan kayak balkon gitu ya, apa namanya, kayu gelondongan tuh yang dulu tuh, zaman dulu, itu sering banyak dipakai di wuwungan, di atas-atas rumah. Ini kebanyakan orang Indonesia memakai seperti itu daripada baja ringan gitu Pak. Kalau bicara selera ya, kayu, kekuatan segala macam, saya sih lebih milih kayu. Kayu ya Pak. Kayu. Kayunya kayu merbau gitu ya, pokoknya wah itu kayu besi. Karena bukannya rayap gak makan, rayap makan juga Pak Sam. Tapi kayu merbau itu bergetah. Jadi kayak opo, kayak peliket gitu loh, kalau digigit au gitu. Oh iya iya. Pasti iya. Rayapnya karena kayu merbau sendiri yang dipasang kusen kadang-kadang masih keluar getah. Makanya kayu merbau itu kalau di finish saran saya jangan muda, harus tua warnanya, tua, ya. Jadi dark brown, coklat tua, supaya getahnya kalah. Iya, iya. Dan rayap makan itu juga nggak mau ya, ada getahnya itu tadi ya. Nah kalau bicara kekuatan, cuma kan kayu merbaunya mahal. Iya, iya. Gitu. Jadi kayu merbau ya Pak Andan ya. Nah ini sahabat Ismail Radio, kalau Anda ingin biasanya kan serek-serekan ya Pak Andan ya. Kalau orang mau bikin rumah enakan pakai kayu atau pakai baja ringan gitu. Wah pakai kayu aja lah yang enak gitu kan, gampang dipasang gitu. Kalau baja ringan kan biasanya dipasang satu-satu gitu ya Pak. Langsung dibaut dia ya. Iya. Gak main paku ya dia. Iya, tukangnya juga khusus. Tapi hari ini banyak kok. Banyak yang, ya, yang bisa pasang baja ringan banyak. Banyak sekali, sudah berkembang. Sudah menjadi sebuah teknologi kerakyatan. Dan sahabat Ismail Radio, mungkin di antara rumah Anda ada yang juga semi, ada yang pakai baja dan ada yang pakai kayu nih Pak. Bisa, Andan. Bisa. Rumah saya semi. Oh gitu ya Pak. Rumah Andan. Saya semi. Kenapa bisa sampai begitu Pak Andan? Ya pertama biaya ya. Biaya ketika dibongkar, sayang kayunya masih bagus. Jadi memanfaatkan ya, rumah bahan ya. Saya tuh lebar depan itu 7 meter ya. Kebagi dua. Sisi kanan itu saya pakai buat balkon, void, tangga dan segala macam. Atap itu saya buat pakai rangka kayu. Sisi kirinya saya gunakan buat hunian. Itu gunakan baja ringan. Baja ringan ya. Nah, karena stok kayunya sudah habis, akhirnya kita pakai baja ringan. Jadi kalau memang kayunya masih bagus dan masih bisa dipakai dalam rangka penghematan, saya lebih saran pakai kayu yang masih bisa dipakai lagi gitu ya. Nah ini mengenai atap Pak Andan, kalau cuaca sekarang kan ekstrim nih Pak Andan, langkah yang mana yang baik gitu loh, atapnya dari asbes atau dari genteng keramik glajur, kalau tiba-tiba ada angin kencang gitu Pak Andan, kira-kira yang bagus gitu yang mana ini? Kalau yang bagus, kalau kata orang lapangan sih gini, mudah-mudahan tidak bertentangan dengan syariat. Jadi istilahnya walaupun dari sisi syariat gak boleh. Jadi genteng seumur hidup Pak Sam. Genteng seumur hidup ya, walaupun yang semua gak ada yang abadi gitu ya, betul, semua betul. Kita pasti akan kembali ke Allah. Bahan-bahan juga pasti akan rusak. Tapi kalau bahasa orang-orang tukang itu, genteng seumur-umur gitu. Genteng seumur-umur itu genteng keramik glazur itu, Pak. Oh, keramik glazur ya, itu ya. Saya sering kali menemukan rumah paman saya di Jati Agung itu renovasi pas krisis. Saya ingat sekali itu. Anak kedua saya lahir, saya bantu renovasi tahun 98 ya, kira-kira awal-awal reformasi 98. Sampai sekarang belas nggak ada bocor sama sekali. Walaupun nggak ada apa penjagaan kayak itu talang-talang nggak ada, ya nggak ada bocor sama sekali. Kemiringannya benar yang tadi saya sebutkan, dipakai semua standar yang dipakai semua dari tahun 98 sampai sekarang 2017 nggak ganti genteng. Padahal bentuk atapnya bukan minimalis. Jadi waktu itu belum berkembang era minimalis, waktu itu masih gaya-gaya tropis, gaya-gaya Mediterania, artinya atap-atap tumpuknya banyak. Saya tahu persis itu karena rumah paman saya ikut dalam proses renovasinya, dan hari-hari saya lewat ke rumah tersebut nggak ada bocor sama sekali. Nggak ada bocor ya. Ya, jadi kalau bicara atap, baik kita invest agak mahal dikit, gitu, kadang-kadang selisih 2-3 juta bahkan sampai 5 juta selisihnya, tapi kalau bisa nabung dulu gitu, nabung dulu Pak Sam untuk beli genteng keramik glazur ini yang terbaik tadi. Nah, kalau memang tidak kesana juga, dana terbatas ya, namanya rezeki kita ya istilahnya sedang tidak luas gitu, kita pakai atap yang lembaran saja, asbes, genteng ya, metal gitu ya, genteng spandek atau spandek, itu pakai itu nggak ada masalah. Yang penting jangan beranggapan bahwa karena itu asbes maka dia lembaran besar, panjang, ya dibikin sangat landai, ya nggak bisa juga, ya bocor juga. Jadi ya 12 derajat, 15 derajat, kira-kira setengah lah dari kemiringan atap genteng. Demikian Pak Sam. Ya, baik sahabat Ismail Radio, menarik sekali ya perbincangan kita. Waktu kita tinggal 4 menit ke depan, sambil kita masih menunggu untuk Anda yang ingin sharing, kita menuju ke kesimpulan bahwa rumah Islami ini selalu dihadirkan untuk sahabat Ismail Radio setiap hari Selasa jam 10 sampai jam 11 ya, diingat. Jam 10 sampai jam 11, bagaimana sih membuat rumah Islami ada di lingkungan keluarga kita. Baik Pak Andan, kita menuju ke kesimpulan, tafadol. Ya, baik sahabat Ismail Radio AM774 kHz yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar, di sana ada Ibu Hajah Elifa di Bukit Duri, pendengar kita juga nih Pak Sam. Bukit Duri ya. Iya, di Bukit Duri ada Ketua DKM Masjid Al-Falah, Bapak Diki Zulkarnain. Selamat siang Bapak Diki. Kemudian ada juga Kang Zamil, Zamil Hasbalah di Bandung. Kemarin menjadi narasumber kita ya. Wah, luar biasa Kang Zamil ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan lah AM774 kHz ini menjadi barokah buat kita semua. Amin. Bahagia Amin. Bersama Quran, benar-benar bahagia lahir Amin. Batin kita. Amin. Taib, kita menuju kesimpulan. Untuk mengantisipasi bocor ini, jangan, tolong perhatikan sekali, jangan kita bergantung kepada bahan atap penunjang genteng. Kita perhatikan betul genteng tersebut, gentengnya sendiri. Atap bahan genteng, jangan yang lain. Jadi ada kayak pelapis aluminiumnya, betul. Ada kayak sambungan atapnya, ada apalagi, ada bentuk konstruksi genteng. Jadi contoh ada yang joglo, ada yang atap pelana kuda-kuda, jangan ke situ dulu. Tapi bahan dulu. Bahan dulu. Tolong perhatikan sekali bahan tersebut. Karena sekali kita sudah memilih genteng atau bahan atap yang kurang, kurang baik, maka kita nyesel nanti kesananya. Dan hasilnya pasti kurang baik ya, juga ya. Nah, kita kan orang awam Pak Andan, gimana ngelihatnya ini? Gini aja kalau gampangnya, kalau kita mau renovasi, lihat genteng tetangga-tetangganya. Taunya dari mana bagus enggaknya? Taunya kalau genteng, alurnya gini Pak Sam, alurnya enggak boleh mengular atau belok-belok, belok kiri kanan. Kan genteng kalau dipasang ada kayak guratannya ya. Jadi lurus terus gitu. Kalau dia genteng itu lurus, rapi, terpasang rapi, enggak belok-belok kiri kanan, itu biasanya bagus gentengnya. Itu tandanya ya. Penyusunan gentengnya baik ya. Iya betul, itu biasanya gentengnya bagus. Tapi kalau gentengnya belak-belok sana sini, artinya dia nggak presisi genteng tersebut. Maka di situ ada rongga ya. Iya. Sehingga air bisa masuk dari situ ya Pak Anton. Ketika ya? Dia, karena tukang secanggih apapun juga, kalau gentengnya nggak presisi, ya susah masangnya. Betul. Kalau keramik KW3 boleh nggak presisi. Kenapa? Itu di lantai diinjek-injek. Betul. Nggak kelihatan sambungannya belak-belok ya nggak kelihatan, nggak apa-apalah. Tapi kalau di genteng, masya Allah, itu ya bisa bocor. Iya. Jadi ya. Itu mungkin kesimpulan saya hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Alhaqum mirabbika falatakunanna minal mumtarin. Yang hak itu datangnya dari Allah semata, dan jangan ragu atas yang hak tersebut. Saya Al-Fakir, Andan Nadriasta, masih banyak belajar, masih masya Allah banyak belajar dari teman-teman di DKM Al-Falah Jati Agung, dari teman-teman Radio Ismail di sini, Ustaz Ibad, ya mudah-mudahan berkah semuanya kita semua. Pak Sam juga mudah-mudahan berkah ya. Ya, terima kasih sama-sama Pak Andan. Demikian kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ismail Radio, demikian Rumah Islami bersama Pak Andan Nadriasta, Sarjana Teknik. Untuk Anda yang ingin bertanya atau sharing, Anda bisa langsung telepon ke Pak Andan di 0813-1901-0400. Sekali lagi, 0813-1901-0400. Acara Rumah Islami ini kerjasama juga dengan dakwatuna.com dan channelmuslim.com, karena Pak Andan adalah merupakan narasumber satu-satunya beliau yang mengisi di dakwatuna.com dan channel.com. Saya Sam Saputra mohon diri, banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja kita simak Rumah Islami Ismail Radio. Nantikan kembali acaranya hanya di Ismail Radio AM 774 kHz. Bahagia bersama Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود